الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Kita sedang mempelajari tafsir ayat-ayat yang terkait dengan orang-orang munafik. Alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang memberikan loyalitasnya, cintanya dan dukungannya kepada suatu kaum yang dimurkai oleh Allah? Yang Allah murka atas mereka, yakni kaum kafir dari kalangan Yahud dan yang lainnya, orang musyrik. Ma hum minkum wala minhum, mereka tidak, bukan bagian dari kalian, ya, tidaklah mereka termasuk golongan dari kalian, dan tidak pula mereka termasuk golongan dari mereka, karena secara lahiriah mereka bersama kaum muslimin, mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat dan seterusnya, beramal dengan amal Islam secara lahiriah, namun secara batiniahnya bersama kaum yang telah dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang musyrik, orang Yahud, karena mereka menyembunyikan kekufuran dalam kalbu mereka. Tetapi hanya batin mereka yang bersama dengan batin orang munafik dan bersama orang-orang kafir tersebut, orang musyrik tersebut, namun secara lahir bersama kaum muslimin. Sehingga ma hum minkum wala minhum, tidak 100%, yakni lahir dan batin bersama dengan kaum mukminin, karena lahir saja batin tidak pula 100% bersama orang-orang yang tidak dimurkai Allah SWT tersebut, ya, tidak 100% bersama mereka, karena batinnya saja bersama mereka, lahirnya tidak. Wa yahlifuna 'alal kadhibi, dan mereka bersumpah di atas kedustaan. Dan ini salah satu alamat tanda kemunafikan secara amaliyah, yaitu biasa berdusta, ya, biasa berdusta. Naam. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu. Mereka tahu bahwa diri mereka berdusta. Memang sengaja berdusta. Mereka tahu hakikat yang sebenarnya. A'addallahu lahum adzaban syadida, Allah siapkan buat mereka azab, siksaan yang keras, yaitu di akhirat. Telah disampaikan bahwa di dunia, di masa Nabi SAW, mereka tidak dihukum, ya, tidak dihukum mati oleh Nabi SAW saddan lidzari'ah, saddan lidzari'ah, dalam rangka untuk menutup pintu fitnah, dalam rangka untuk menutup pintu fitnah. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. I'lamul Muwaqqi'in. Naam, contoh-contoh saddudz dzari'ah di antaranya ini. Sebagaimana tadi disampaikan hadis Nabi SAW, la yatahaddatsun nasu anna Muhammadan yaqtulu ashhabah. La yatahaddatsun nasu anna Muhammadan yaqtulu ashhabah. Yang sampai orang-orang berbicara bahwa Muhammad alaihi wassalam telah membunuh sahabatnya sendiri. Karena keumuman orang tidak tahu kalau mereka munafik, karena mereka hanya melihat lahirnya mereka beramal dengan amal Islam dan bergabung dengan kaum mukminin, bersahabat dengan Nabi SAW. Adapun secara batin hanya Allah yang Maha tahu, dan Nabi SAW mengetahui a'yanul munafiqin, tokoh-tokoh munafik, orang-orang itu berdasarkan wahyu dari Allah, dan telah disampaikan, dibisikkan secara rahasia kepada Hudzaifah bin Yamamah radhiyallahu taala anhu. Tapi keumuman orang, keumuman kaum mukminin, kaum muslimin tidak tahu, khawatir timbul fitnah, ya, timbul fitnah ketika Nabi SAW menghukum mereka dalam keadaan orang-orang tidak faham kemunafikan mereka. Sehingga orang-orang pun akan berbicara dan tersiar berita bahwa Muhammad SAW membunuh sahabatnya sendiri. Ini jadi fitnah, membuat orang lari dari Islam, takut masuk Islam nanti. Saddal lidzari'ah. Tetapi, ya, mereka mesti akan diazab dengan azab yang keras di akhirat. Nah, sidarkil asfali minan nar, tempat mereka di dasar neraka yang paling dalam. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya mereka amatlah jelek apa yang telah mereka amalkan. Dan telah disampaikan oleh Muqayyim rahimahullah menyatakan itu di masa Nabi Al-Qur'an, ya, sadar lidariya. Namun setelah itu, ya, di masa setelahnya, orang-orang zindiq, orang-orang munafik dibunuh, yakni dijatuhi hukum mati, ya, diberlakukan itu oleh pemerintah yang sah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah falahum adabun muhin. Ittakhadhu, mereka mengambil, menjadikan, ya, aymanahum, ayman jama' yamin, ayman jam'u yamin, sumpah, ayman jam' yamin maknanya sumpah. Ittakhadhu aymanahum, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka junnah, sebagai tameng, sumpah palsu. Nah, jika mereka berbicara dusta, mereka bersumpah dusta. Nah, sumpah palsu, sumpah dusta itu jadikan tameng oleh mereka, junnah, sebagai tameng pelindung agar kedok mereka tertutupi, agar kedok mereka tertutupi. Kekufuran yang mereka sembunyikan dalam qulub, dalam kalbu-kalbu mereka, hati-hati mereka, ditutupi dengan dusta-dusta dan sumpah-sumpah palsu. Mereka mengatakan, kami beriman kepada Allah dan Rasulnya, kami mukmin. Nah, ya, demi Allah, kami mukmin, kami beriman, penyesalian itu, supaya tidak ketahuan kemunafikannya. Fasaddu an sabilillah, maka dengan itu, saddu an sabilillah, mereka telah menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu mereka telah menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Falahum adzabun muhin, falahum adzabun muhin, maka bagi mereka azab, siksa yang muhin, yang menghinakan mereka. Kapan? Di mana? Di akhirat, dalam neraka. Azab tersebut muhin, azabun muhin, yukhzihim, yuhinuhum, menghinakan mereka, yaitu di neraka, di akhirat nanti. Adapun di dunia, mereka berhasil dengan junnah tersebut, dengan tameng sumpah palsu tersebut, berhasil, ya, masuk dalam barisan kaum mukminin. Ya, kemudian datang, ya, beralasan ini dan itu, sebagaimana halnya kita ketahui qadiyah, kasus orang-orang munafik yang ketinggalan perang Tabuk. Nah, tidak seperti Ka'ab ibn Malik dan dua sahabat yang lain, yang mereka adalah mukmin khalis, mereka mukmin yang benar-benar beriman, datang mengakui kesalahan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mencari-cari alasan, tidak berdusta. Adapun orang-orang munafik, mereka datang, ya, berdusta, mengatakan, menyampaikan udur ini, udur itu, udur ini. Nah, berdusta, ya, mereka berani bersumpah. Baik, dengan tameng itu mereka lolos dari hukuman di dunia. Tetapi, dan dengan itu mereka menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka bebas untuk, ya, melakukan penghalangan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terbongkar kedok mereka, tidak ikut perang, tidak ikut jihad. Naam, berdusta. Naam, bersumpah dengan alasan dibuat-buat, tetapi mereka tidak bisa lolos di akhirat nanti. Falahum adzabun muhin, di neraka di akhirat, fid darkil asfali minan nar. Lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum. Lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum. Lan, tidak akan. Lan, tidak akan. Tughniya, menolong mereka anhum dari mereka, tidak akan menolong dari mereka, lan menunjukkan tidak akan abadan selamanya tidak akan menolong mereka, menyelamatkan mereka, amwaluhum, harta benda mereka yang mereka miliki, wala auladuhum, tidak pula aulad, anak-anak yang mereka miliki, ya, tidak bermanfaat buat mereka, menolong mereka, minallahi, yakni min adabillah, dari adab Allah, syai'an, sedikit pun, dari adab Allah di akhirat, di neraka. Harta benda yang mereka miliki di dunia, anak-anak yang mereka miliki di dunia, semua itu, lan tughni anhum minallahi syai'a, tidak akan menyelamatkan mereka, menolong mereka dari Allah, dari adab Allah, syai'an, sedikit pun. Seperti firman Allah SWT, yawma la yanfa'u malu wa la banun, illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan kalbu yang selamat dari kekufuran, dari kesyirikan, dari kemunafikan, dari penyakit-penyakit hati. Adapun orang munafik, fi qulubihim marad, fi qulubihim maradun, di dalam kalbu mereka ada penyakit, penyakit yang busuk, kemunafikan, kedengkian terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap kaum mukminin, terhadap Islam, terhadap al-haq, maka harta benda mereka dan anak mereka tidak bermanfaat di hari itu. Ulaika ashabun nar, mereka lah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka fiha dalam neraka, khalidun, kekal selama-lamanya. Subhanallah, ayat berikutnya Allah SWT menjelaskan kepada kita, mereka bukan hanya bersumpah palsu di dunia di hadapan Rasulullah SAW dan kaum mukminin, tapi di akhirat juga begitu, bersumpah palsu di hadapan Allah SWT untuk menyelamatkan diri. Di dunia mungkin bisa jadi junnah buat mereka, ya, tetapi di akhirat anna lahum dzalik, bagaimana mungkin mereka bisa berhasil. Yauma, kata Allah, yauma yab'atuhumullahu jami'an, yauma mansub fi takdirul kalam fi yaumi, yani huna dzarf zaman, di hari. Nah, kalian lihat yang punya pengetahuan bahasa Arab, di sini mansub di fathah yauma, bukan yaumu, bukan yaumu. Kalau mubtada permulaan kalimat marfu, adapun ini dinasab, menunjukkan posisinya sebagai dzarfu zaman, sebagai dzarf zaman, ruang waktu. Peristiwa itu adalah di hari, yab'atuhumullahu jami'an, di hari Allah Subhanahu wa ta'ala yab'atuhum, membangkitkan mereka, jami'an, ta'kid, yab'atuhum, na'am, hum dhamirnya, yani al-ha, adapun al-mim, alamat jam' dhukur, huruf yang menunjukkan bahwa, na'am, mereka adalah jam' dhukur. Posisinya di sini, mansub sebagai maf'ul bih, dan dibangkitkan oleh Allah. Maka ditakkid dengan jami'an, seluruhnya. Mereka semua, orang-orang munafik itu, tidak ada yang lolos. Nah, dan tidak ada yang ketinggalan. Semuanya dibangkitkan oleh Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, dan di hari mereka semua dibangkitkan oleh Allah, mereka semua, fayahlifuna lahu, maka mereka, yahlifuna lahu, mereka bersumpah kepada Allah. Yahlifuna lahu, dhamir alha kembali kepada lafzul jalala Allah. Yawma yab'atuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu, yakni lillah. Mereka bersumpah kepada Allah, kama yahlifuna lakum, sebagaimana mereka bersumpah kepada kalian. Allah mengabarkan dengan ayat ini, ketika turun ayat ini mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka nanti akan melakukan itu pada hari kebangkitan di padang mahsyar di hadapan Allah, mereka bersumpah kepada Allah untuk menyelamatkan diri bahwa benar mereka ini orang-orang yang jujur, orang yang benar-benar beriman. Sebagaimana mereka di dunia melakukan itu kepada Nabi Muhammad SAW, bersumpah untuk meyakinkan dan diterima sebagai orang mukmin. Wa yahsabuna annahum ala syai. Wa yahsabun annahum ala syai, dan mereka mengira. Wa yahsabun, dan mereka mengira annahum, sesungguhnya mereka ala syai, di atas suatu pijakan yang benar, di atas dasar yang benar, di atas kebenaran yang bisa diperjuangkan agar diterima sumpah mereka, agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala innahum humul kadibun. Ala, ketahuilah, ingatlah, innahum, inna, sesungguhnya, hum, mereka orang munafik itu, humul kadibun, mereka lah orang-orang yang berdusta. Bukan hanya berdusta di dunia, di akhirat juga berdusta, masih berusaha berdusta. Subhanallah. Di hadapan Allah masih berusaha berdusta, bersumpah di hadapan Allah. Kata As-Sa'di rahimahullah, "Fakama annal munafiqin fid dunya yumawihuna 'alal mu'minin wa yahlifuna lahum annahum mu'minun." Maka sebagaimana orang-orang munafik di dunia mereka melakukan tamwih, pemalsuan, pengelabuan terhadap kaum mukminin, dan mereka bersumpah di hadapan kaum mukminin, annahum mu'minun, mereka bersumpah habis-habisan bahwa mereka adalah orang-orang mukmin, mereka orang beriman agar diterima. Fa idza kana yaumul qiyamah, fa idza kana yaumul qiyamah, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يعني فَإِذَا وَقُعَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ, apabila datang hari kiamat, وَبَعْثَهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا, dan Allah telah membangkitkan mereka semua, حَلَفُوا لِلَّهِ كَمَا حَلَفُوا لِلْمُؤْمِنِينَ. Subhanallah. حَلَفُوا لِلَّهِ كَمَا حَلَفُوا لِلْمُؤْمِنِينَ. Mereka bersumpah di hadapan Allah sebagai mereka bersumpah di hadapan kaum mukminin. Nah, orang munafik itu ya di akhirat di padang mahsyar ketika Allah Subhanahu wa taala datang untuk mengadili hamba-hambanya, seluruh orang-orang kafir, orang-orang musyrik dengan berbagai ragam kesyirikan mereka telah di giring semuanya oleh Allah SWT masuk ke dalam neraka mengikuti togut-togut mereka. Mengikuti togut-togut mereka. Habis, masuk neraka semua. Tersisa barisannya ya umat-umat yang beriman dengan nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka ya, bersama pengikutnya yang beriman, bersama termasuk umat ini dengan jumlah yang terbesar, dan bergabung bersama mereka orang-orang munafik masih. Nah, ya, sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri kepada kaum mukminin dan menyingkap nur cahaya merupakan hijab penghalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala, dan memperlihatkan betisnya yang dikenali oleh kaum mukminin, dan dengan terlihatnya betis Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya tidak sama dengan betis ataupun dari makhluk, dan kita tidak tahu bagaimana hakikatnya, tentunya selaras yang sempurna dirinya zatnya, kaum mukminin mengenal bahwa itu memang rob mereka dengan melihat betis tersebut. Yauma yukshafu an saqin wa yad'una ila sujud, pada hari disingkap, diperlihatkan betis Allah SWT dan mereka dipanggil untuk sujud. Fala yastati'un, ya'nil munafikin. Maka mereka tidak mampu, ya'ni orang munafik tidak mampu ikut sujud bersama orang beriman. Orang beriman sujud semua. Orang munafik, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Allah SWT menjadikan di punggung mereka lempeng, satu lempeng yang tidak bisa ditekuk, sehingga setiap kali hendak sujud jatuh di atas tengkuk mereka, jungkir. Nah, tidak bisa. Nah, di situ mulai terbedakan mereka. Nah, mulai terpisahkan, terbedakan. Ketika pembagian cahaya, orang-orang beriman diberi cahaya, ya, karena di hari itu gelap. Nah, penuntunnya adalah cahaya masing-masing. Besar kecilnya cahaya yang diberikan itu tergantung keimanan masing-masing, ketakwaan masing-masing. Nah, sedikit banyaknya kedzaliman. Semakin banyak kedzalimannya, maka semakin gelap dan semakin redup cahayanya. Dengan itu mereka kemudian berjalan dengan tuntunan cahaya masing-masing menuju sirat, menuju jembatan yang ada di atas neraka untuk dilintasi. Nah, untuk dilintasi. Orang-orang munafik, rombongan munafik pun berusaha mengikut dari belakang, mengikuti cahaya kaum mukminin. Sampainya mereka ditinggal dan mereka berteriak. Nah, tunggu kami. Naktabis min nurikum. Kami ingin memanfaatkan cahaya kalian. Kemudian mereka disuruh balik ke belakang, nyari cahaya sendiri di belakang. Dipisah di situ. Hanya mereka balik ke belakang nyari cahaya, ternyata tidak ada. Dan mereka setelah itu Allah memberi tembok dinding yang memisah mereka, terpisah akhirnya. Nah, ya, upaya mereka semuanya gagal. Bersumpah sekalipun mereka lakukan, masih di hadapan Allah seperti pada ayat ini. Nah, wa yahsabun fi halafihim fi halifihim hadza annahum ala shay, dan mereka mengira dengan sumpah mereka itu bahwasanya mereka di atas sesuatu yang bisa diperjuangkan. Li anna kufrahum wa nifaqahum wa aqaidahum al-batilah lam tazal tarsakh fi adhanihim shay'an fa shay'an. Nah, karena kekufuran mereka, kemunafikan mereka, akidah-akidah mereka yang batil masih senantiasa menancap di ingatan mereka sedikit demi sedikit. Hatta gharrathum, hingga itu ya menipu mereka sendiri. Wa dhannu annahum ala syai' yu'taddu bi, sehingga mereka tertipu dengan itu dan menyangka bahwa mereka di atas suatu kebenaran yang bisa diperjuangkan, ya, yang akan diperhitungkan. Wa ya'laku alaihi thawab, dan terkait dengannya pahala, dan mereka berani bersumpah di hadapan Allah SWT di akhirat. Wa hum kadzibuna fi dzalik, dan mereka dusta dengan itu. Wa min al-ma'lum anna al-kadziba la yaruju ala 'alim al-ghaib wash-shahadah, dan hal yang sudah maklum diketahui jelas perkaranya, anna al-kadzib, bahwa dusta la yaruj, tidak berguna, ya, tidak berguna sama sekali ala alimul ghaib wasyahadah, tidak diterima sama sekali di hadapan Allah yang Maha tahu perkara ghaib dan perkara yang nyata. Ada di adapun di dunia, ya, tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Nabi SAW mengetahui perkara ghaib sebatas yang diwahyukan kepadanya, selainnya tidak. Tetapi di hadapan Allah di akhirat, sumpah itu tidak akan berguna sama sekali. Allah Maha na'am mengetahui perkara ghaib. Na'am. Ala innahum humul kadibun. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadha. Jazakumullahu khairan. Tafadhalu. Subhanallahi wa bihamdihi. La ilaha illa anta. Subhanaka.